Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dari kita dari Mandhumah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asrafil bariyah, karya Al-Alamah Ali Ibn Ali Al-Hanafi atau yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Ya, Mandhumah ini di samping disarah oleh Sa'abdur Razak juga diberi ta'liq atau komentar atau penjelasan ringkas dari Syekh Shalih Al-Utsaimin wafaqahullahu. Karena menimbang bahasanya komentar dan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin adalah komentar-komentar yang cukup bagus dan menarik serta memuat sejumlah faedah, maka setelah kemarin kita baca muqaddimah dari Syekh Abdul Razak atau sarah muqaddimah dari Syekh Abdul Razak, maka di majelis kali ini kita akan mulai dari membaca sarah untuk muqaddimah dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Qala an-nazimu rahimallahu ta'ala alhamdulillahil qadimil bari thumma salatuhu alal mukhtari wa ba'duha kasiratal rasuli mandhumatan mujazatal fusuli. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin wa faqahullah, an-nazim rahimallahu ta'ala ibtada'a memulai urjuzahnya dengan basmalah dilanjutkan dengan hamdalah. Beliau katakan alhamdulillahil qadimil bari. Di kalimat ini jami'an beliau memuat baina khobarin anillah, ada nama yang statusnya adalah berita tentang Allah itu Al-Qadim, dan salah satu nama Allah yang Al-Husna yang terindah yaitu Al-Bari. Maka nama Allah atau Al-Ismu Al-Ilahi adalah nama yang diletakkan lidalalah untuk menunjukkan zat Allah dan sempurnanya zat Allah. Contoh nama Allah adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta, Al-Bari, Sang Pencipta, Al-Musawwir, yang memberi rupa. Fal-ismu al-ilahi, dan nama Allah itu, menurut syariat dan kebiasaan khusus, bil-asma'il husna, dengan nama-namanya yang terindah. Ini, kemudian, wa ammal khabaru anillahi, adapun berita tentang Allah, di sini kita jumpai faedah tentang definisi al khabar anillahi. Maka definisi al khabar anillah adalah al ismu al maudhu'un, nama yang atau kata al maudhu'u yang diletakkan untuk menunjukkan zat Allah dan kesempurnaannya atau salah satu dari keduanya. Ya, contoh khobar anillah beliau contohkan dengan tiga contoh masing-masing mewakili unsur dari tiga unsur dari al-khobar anillahi. Al-hayyu, mislul hayyi, wal hayati, dan al-baqi. Fatandariju fihi, maka tercakup dalam khobar anillah tiga hal. Nah, ada tiga hal yang tercakup dalam nama al-khobar anillah. Yang pertama adalah al-asma'ul husna, nama-nama yang terindah. Yang kedua adalah as-sifatul ula, sifat Allah yang luhur. Kemudian yang ketiga ma laisa isman wala sifatan. Ini sesuatu yang kata-kata yang tidak tergolong nama Allah, bukan pula sifat Allah. Maka yang kami katakan di contoh yang lewat, jadi dicontohkan dengan tiga contoh, al-hayy, al-hayat, dan al-baqi. Maka al-hayyu ini adalah contoh salah satu nama Allah yang terindah. Kemudian al-hayat adalah contoh khobar anillah, unsur yang kedua, yaitu salah satu sifat Rabb kita al-ula, zat yang yang luhur. Kemudian yang ketiga, mewakili unsur yang ketiga, yaitu al-baqi. Al-baqi zat yang baqa, yang abadi. Al-baqi bukanlah nama, bukan pula sifat Allah. Fayandariju, karena dia tidak termasuk nama dan sifat, dia tercakup dalam bagian dari al-akhbar atau al-khobar anillahi subhanahu wa ta'ala. Fal-khobaru anillahi laisa qasiman lil asma'i wa sifati kama yutawahhamu. Ini yang patut digarisbawahi. Maka khobar anillah itu bukan bagian tersendiri, al-qasiman, bagian tersendiri di samping nama dan sifat Allah sebagaimana anggapan atau sebagaimana yang dianggap, yaitu dianggap oleh sebagian orang. Bal huwa simton, namun khobar anillah itu adalah model yang mencakup dan wadah yang memuat semua kata yang digunakan untuk menceritakan tentang Allah Azza wa Jalla. Min jumlatihi, dan bagian dari al-khobar anillah adalah nama-nama Allah yang terindah, sifatnya yang luhur. Kemudian yang ketiga, ma laisa isman wala sifatan. Sesuatu yang bukan bagian dari nama dan bukan bagian dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Summa ardafa, kemudian beliau lanjutkan. Kemudian an-nazim ardafa lanjutkan hamdalah dengan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa afradaha anis salami, dan an-nazim itu menyendirikan salawat tanpa digandeng dengan salam. Tadi di mantumahnya disampaikan thumma salatuhu alal mukhtari, tidak ada salamnya. Wahuwa, dan salawat saja jaizun, hukumnya boleh. Jadi boleh seorang mengatakan ya qolan nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi, gitu. Salawat saja itu boleh. Fala karahata, maka tidak ada kemakruhan menyendirikan salah satu dari keduanya tanpa yang lain. Fi asahil kaulul lain, menurut pendapat yang paling kuat dari dua pendapat. Tentu yang paling kuat menurut Syaikhul Utsaimin. Maka beliau katakan tidak makruh, boleh tanpa makruh menyendirikan salah satu dari keduanya. Jadi boleh Muhammad sallallahu alaihi, itu boleh tanpa makruh. Kemudian yang kedua, Muhammad alaihi salamu. Ini, salam tanpa salawat itu juga boleh tanpa makruh. Meskipun wal akmalu al jam'u bainahuma. Dan yang paling sempurna adalah menggabungkan keduanya, salawat dan salam, semacam qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa al-akmal yang sempurna adalah salawat ditambah dengan salam di amraini? Karena dua alasan. Yang pertama, melaksanakan perintah dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang diperintahkan dua, sallu sama wa sallimu. Fajama'a bainahuma, maka dengan salat dan salam, maka berarti menggabungkan dua di antara keduanya. Kemudian alasan yang kedua adalah memperbanyak pahala, karena salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pahala as-salam untuk Nabi juga memiliki pahala. Maka jika digabungkan keduanya, maka itu lebih memperbanyak pahala dan memperbanyak pahala. Tsumma qala an-nadhim rahimallahu taala wa ba'tu hakasiratar rasuli mandumatal mujazatal fusuli. Fal madzul al-ma'muru, maka hal yang diberikan, yang diperintahkan untuk diambil dan dipelajari adalah kitabun, adalah buku atau tulisan tentang siratul rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasiratun nabawiyatu min muhimmatil ilmi al-muntafa'i biha fil ajili wal ajili. Dan sirah nabawiyah adalah di antara ilmu yang penting yang bisa diambil manfaatnya di dunia dan di akhirat. Di antara hal yang menunjukkan pentingnya hal ini, perkataan ulama tabi'in Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan, fi ilmil maghazi ilmul akhirati wal ula. Ilmu sirah nabawiyah, yang ilmu sirah yang di istilah para ulama salaf terdahulu terkenal dengan sebutan ilmu maghazi, adalah ilmu tentang akhirat dan dunia. Ali bin Husain rahimahullah ta'ala mengatakan, kunna nu'allamu maghazi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama nu'allamu suratan minal qur'ani. Kami diajari sejarah hidup rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang di masa para ulama terdahulu biasa disebut dengan sebutan ilmu maghazi. Sebagaimana kami diajari satu surat dari Al-Quran. Ini perkataan Az-Zuhri dan Ali bin Husain ini dua-duanya dilihatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di kitabnya Al-Jami'. Maka perkataan Zuhri fi ilmi al-maghazi dan perkataan Ali bin Husain kami diajari maghazi. Maka maghazi di sini adalah memberitakan tentang sirah nabawiyah. Ya, maka ada faedah yang menarik dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, yaitu li'annal ismal masyhur laha 'inda salafi huwa ismul maghazi. Maka nama yang populer untuk ilmu sirah nabawiyah yang dipakai oleh para ulama salaf adalah sebutan ilmu maghazi. Wa wajhu dzalika, alasannya kenapa mereka menggunakan istilah ilmu maghazi, apa alasan yang mendorong para ulama salaf demikian? Maka jawabannya, annal maghazi nabawiyah, bahasanya peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Nabi adalah a'zamu ahdasi siratil muhammadiyah, adalah peristiwa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling agung. Kenapa perang disebut paling agung? Lima fiha minal mufasalati liqitalin lilqitali baina fariqil mu'minin wa fariqil kafirin. Karena dalam perang itu terdapat mufasalah, pemisahan. Pemisahan lil qital, karena terjadinya peperangan antara kelompok orang yang beriman dan kelompok orang-orang kafir. Ini kenapa disebut maghazi? Karena dianggap peristiwa itu yang paling dalam sejarah Nabi yang paling pokok, yang paling penting adalah perang. Kenapa itu yang paling penting? Karena di situ pemisahan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Ini. Dan demikian sejarah secara umum, kita lihat kalau misalnya sejarah Indonesia di masa silam, sejarah Indonesia, maka isi apa yang paling pokok dari sejarah Indonesia? Perang. Perang ini, perang itu. Maka ini dinilai bahasanya bukan hanya para ulama sirah nabawiyah, para ahli sejarah secara umum menilai peristiwa yang paling penting dalam sejarah itu peperangan. Maka peperangan dengan Belanda, peperangan perang kemerdekaan, itu isi pokok yang mendominasi buku sejarah Indonesia. Sejarah Majapahit, apa isinya? Banyak tentang masalah perang. Maka perang itu adalah a'zamu ahdas, peristiwa yang paling penting dalam sejarah. Itu bukan hanya prinsip yang dianut oleh para ahli sejarah dalam ahli sejarah itu dalam istilah para ulama disebut dengan akhbariyun. Tidak hanya penting menurut akhbariyun, ahli sejarah kita, namun juga ahli sejarah secara umum. Kemudian kembali tentang pentingnya ilmu sirah. Fakana salafu, maka para salaf rahimahullah ta'ala mengagungkan ilmu ini. Sampai-sampai pengagungan mereka itu sampai derajat yang disebutkan oleh Zuhri, yaitu ilmu maghasi itu memuat ilmu dunia dan akhirat. Ini kan sebutan yang keren sekali, memuat ilmu dunia dan akhirat. Wa idau hadhil jumlati, dan penjelasan untuk kalimat ini, yaitu kalimat bahasanya ilmu sirah itu mencakup ilmu akhirat dan dunia, penjelasannya ada dari dua sisi. Yang pertama, ilmu sirah itu istimaluhu, memuat rincian yang diperlukan tentang ilmu dunia dan ilmu akhirat. Kemudian yang kedua, ilmu yang manfaat dari an-nafi' minal ilmi, ini yang manfaat di dunia dan di akhirat adalah ilmu maghazi. Ya, maka ilmu sejarah itu adalah ilmu dunia dan akhirat. Ya, jadi, maka kalau untuk sirah nabawiyah tentu dia ilmu akhirat, karena dengan paham sirah nabi kita akan semakin sempurna mencintai Nabi. Ini sempurna untuk mencintai Nabi, semakin sempurna untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu hal yang penting untuk dunia dan akhirat kita. Kemudian wa tamsilu ta'limihi, dan gambaran pengajaran sirah dengan pengajaran surat Al-Qur'an. Maka ini adalah kinayatun, kiasan dari demikian perhatiannya dan antusiasnya. Wahada tamsilu, dan permisalan ini jarin berjalan dalam kebiasaan salaf fi jumlatin minal akhbar, untuk dalam sejumlah hadis. Mimma yu'thar, yang diriatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minasyari, bagian dari syariat. Contohnya istikharah. Nabi mengajari kami istikharah, doa istikharah, sebagaimana mengajari surat dari Al-Quran. Maka di sini ilmu sirah, diajarkan ilmu sirah sebagaimana diajarkan satu surat dari Al-Quran. Maka mereka mengagungkan ilmu sirah bitasdidi akhdihi, pentingnya belajar ilmu sirah itu diserupakan dengan biakhdi surah minal Quran, sebagaimana mempelajari satu surat dari Al-Quran. Ya, kenapa parameternya Al-Quran? Li'an a'zama ma yamberil ihtimabu bihi huwal Quranul Karim. Karena dalam pandangan seorang muslim, perkara yang paling agung, yang sepatutnya menjadi sasaran perhatian adalah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksud salaf dari belajar sirah nabawiyah adalah tahsilul iqtidai, terwujudnya meneladani dan beruswa atau meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka melaksanakan firman Allah taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kalian teladan yang baik. Aikutwatun hasanatun, keteladanan yang baik. Maka mereka salaf bersungguh-sungguh fi bidra'i ta'alumiha, dalam mencari pelajaran sirah nabawiyah agar mereka mendapatkan al-iqtida'a, mendapatkan kemudahan untuk bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang penting dalam belajar sirah, beliau sampaikan di paragraf, dua paragraf setelahnya. Wasirah an-nabawiyah, dan sirah nabawiyah itu tatalaqa ilman, dipelajari sebagai ilmu dengan melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Karena perkara yang membedakan beliau sallallahu alaihi wasallam dibandingkan manusia-manusia yang lain adalah karena Allah azza wa jalla mengkhususkan dan mengistimewakan beliau binubuwah, dijadikan sebagai nabi dan rasul. Fal mubtari, maka orang yang mencari al-intifa'a, manfaat dengan belajar sirah Nabi, tidak ada tempat berpaling baginya dari ketika an-nazar ilaihi, ketika memandang Nabi dalam rincian peristiwa-peristiwa kenabian dan berbagai macam berita-berita kenabian, maka dia tidak ada tempat berpaling ketika mempelajari Nabi dan berbagai macam peristiwanya ila kaunihi nabiyya wa rasulah. Tidak boleh berpaling, hanya boleh tertuju kepada status beliau sebagai nabi dan rasul. Tidak boleh berpaling kepada yang lainnya. Oh, beliau adalah seorang yang cerdas. Oh, beliau adalah seorang yang hebat. Gitu. Oleh karena itu, di antara kesalahan al-jari yang terjadi pada orang belakangan adalah menjadikan sunnah nabi dan sirah nabi akhbaran, berita tentang azimin minal udhoma, orang besar, atau hakimin minal hukama, tokoh orang yang bijak, rajulin minal azkiya, atau seorang yang sangat cerdas, seorang yang jenius, qaidin minal qadah, atau seorang panglima. Fa'ina hadza, maka menambah memandang Nabi sebagai orang yang jenius, sebagai tokoh besar, hanya semata-mata tokoh besar, itu adalah tahwilun li martabati samiyah lahu, martabat kedudukan samiyah yang luhur yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahwil itu biasanya artinya membuat ngeri dan sepertinya tidak cocok kalau itu. Tadkhim al-umur, memperbesar. Memperbesar atau membuat takut, tapi di sini maknanya merendahkan berdasarkan konteks. Tahwilan, merendahkan kedudukan mulia beliau, yaitu kedudukan sebagai nabi dan rasul, kemudian menjadikan beliau sebagaimana orang lain, mimman yuhadhihi, dari orang yang setara dengan beliau, yaitu orang-orang tokoh besar, al-qada, pimpinan, orang yang cerdas atau jenius, orang yang bijak. Wahada da'un, ini adalah penyakit yang mengalir atau tersebar pada sejumlah buku sirah nabawiyah. ta'athuran karena terpengaruh dengan apa yang dibukukan oleh para orientalis dalam buku-buku mereka. Guru dari guru-guru kami yaitu Syekh Muhammad Ibn Muhammad Abu Syahbah memiliki sarhatu nadhirin, teriakan peringatan, wasaihatu dan teriakan tahdirin peringatan. Mensejajarkan sirah Nabi SAW dengan sirah dengan sejarah mereka-mereka orang besar. Dan beliau punya perkataan yang bagus, tasunu satu hal yang bagus membacanya. Perkataan beliau beliau sebutkan di mukadimah kitabnya Sirah Nabawiyah fi Dha'il Kitab wa Sunnah. Ya'lamu bi, dengan perkataan beliau ini, pembaca perkataan beliau akan mengetahui betapa besarnya kesalahan yang fatal yang tersebar di masyarakat memandang sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sejarah orang yang cerdas atau jenius atau azim, tokoh besar atau qaid atau panglima atau orang yang bijak atau nabil, orang yang mulia. Dengan melepas Nabi dari martab kedudukan beliau yang paling agung yaitu derajat Nabi dan Rasul. Kemudian tentang definisi sirah. Sirah itu fi'lah dari kata-kata sair wa wa aslun, dan pada asalnya kata-kata sirah itu yadulu menunjukkan mudiyi, berjalannya, wajarayan dan berjalannya, alamudin wajarayanin, berjalan dan berjalan. Mana asalnya berjalan. Sair. Ini demikian disebutkan oleh Ibn Fars di Mu'jam Maqayisil Lughah. Maka sirah disebut sirah karena dia berjalan dan berjalan. Wa dzalikum sair wal jarayan, dan berjalan itu perjalanan dalam perjalanan yang terjadi pada sirah terletak pada dua sisi. Yang pertama min jati hudusiyah fil asasi. Dari sisi terjadinya fil asasi pada pada asasnya, pada pondasinya, pada asalnya. Itu berjalan peristiwa demi peristiwa. Kemudian yang kedua min jihati naqliha linasi, dari sisi ketika ditransfer linasi kepada banyak orang. Maka dari sisi asal fa'ina, maka yang namanya sirah itu tahdusu, terjadi qadaran waqi'an, dalam waqi'an terjadi secara berurutan. Ada kronologinya, peristiwa ini kronologinya begini, begini, begini berjalan. Kemudian tungkal, kemudian ditransfer di hadapan banyak orang khobaron syai'an, dengan berita yang tersebar. Kalau tadi qadaran takdir waqi'an yang terjadi, kalau ini berita yang tersebar. Fatusama, maka dinamailah dengan nama sirah, dan diantara sirah adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sirah nabawiyah secara istilah adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keadaannya dari lahir sampai wafat. Dan hal ini asyartu biqauli, ku isyaratkan kata saya Syaikhul Utsaimin ini dengan perkataanku, li siratin nabiyyi haddun ati tafsilu halihi ilal mamati. Sirah Nabi itu memiliki definisi ati yang akan didatangkan, akan dibawakan, yaitu rincian keadaan beliau sampai beliau wafat. Kemudian faedah yang menarik yang lain yang disampaikan oleh Syaikhul Utsaimin adalah tentang hukum belajar sirah Nabi. Tentang hukum belajar sirah Nabi. Beliau katakan, dan sirah nabawiyah dilihat dari hukumnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sirah nabawiyah hukumnya fardu ain atas setiap muslimin. Bagian dari mengenal sang Nabi, mengenal Rasul. Ya, fardu ain atas setiap kaum muslimin. Tentang hal ini sirah yang hukumnya fardu ain, sanafa Ibnu Faris menulis satu kitab judulnya Aujazus Siyari li Khairil Bashari. Faqala, beliau katakan di mukadimahnya, ini adalah akan menjelaskan sesuatu yang semestinya dihafal oleh seorang muslim dan wajib perhatikan. wajibu dan wajib atas setiap orang yang punya agama untuk mengetahuinya. Itulah nasab Nabi dan kelahiran Nabi dan seterusnya. Jima dan inti sirah Nabi yang fardu ain intinya adalah 4 poin. Empat poin. Yang pertama, mengenal nama. Ma'rifatu ismi al-awwal, nama depannya. Nama depan itu nama asli. Nama belakang itu nama bapak, belakangnya lagi nama kakek, dan seterusnya. Maka yang wajib adalah mengetahui nama Nabi kita itu namanya Muhammad. Seandainya lupa, belakangnya itu bapaknya namanya siapa, kakeknya namanya siapa, tidak apa-apa. Tapi kalau Muhammad tidak boleh lupa. Fardu ain tahu kalau nabinya itu namanya Muhammad. Muhammadnya itu bin siapa? Nah, tidak harus. Tapi kalau Nabi kita itu namanya Muhammad, harus. Kemudian yang kedua, adalah mengetahui bahasanya, beliau adalah hamba Allah dan utusannya, dan penutup para Nabi. Yang ketiga, ya, bahasanya beliau datang kepada kita membawa bukti yang nyata itu mukjizat, kemudian membawa al-huda dan dinil haq. Al-huda artinya ilmu nafi' dan dinil haq artinya amalun saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Yang keempat, analladzi tsabata bihi shidquhu, bahasanya hal yang menjadi alat untuk mengetahui jujurnya Nabi dan keabsahan kerasulan Nabi adalah Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, sirah Nabi yang hukumnya fardu kifayah, itulah yang pengetahuan yang lebih dari kadar yang telah lewat. Min akhbari sirah an-nabawiyah, dari berita sirah Nabawiyah. Maka selain 4 hal di atas, hukumnya fardu kifayah, tidak fardu ain. Kemudian wataqaddu, dan lebih ditekankan mengetahui sirah nabawiyah dalam 2 kondisi. Di 2 kondisi ini belajar sirah nabawiyah lebih ditekankan, mengajarkan dan menyebarluaskan sirah nabawiyah juga lebih ditekankan. Yang pertama, tersebarnya orang yang berkata-kata buruk dari kalangan orang kafir dan munafik tentang Nabi. Atau yang pertama, ghalabul dajjali, dominalnya kebodohan tentang sirah Nabi. Dan hilang dan terlantarnya ilmu sirah Nabi di tengah-tengah umat. Kemudian yang kedua, tersebarnya orang kafir dan munafik yang punya perkataan yang jelek fi janibin Nabi, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famata, maka jika dijumpai poin yang pertama ataukah yang kedua, maka ditekankan berilmu tentang sirah nabawiyah, tahsilan mendapatkan ilmunya, bathan dan menyebarluaskannya. Kemudian, wahadal kitab, dan kitab yang musannif itu memotivasi kita untuk mempelajarinya dalam perkataannya, waba'tu haka sirata rasuli. Pasofa, maka beliau sebut bukunya dengan 2 hal. Yang pertama, ini bentuknya adalah mandumah, syair, syi'ran berupa syair, tidak dilepas nasran dalam bentuk prosa. Kenapa? Karena nazam itu lebih mudah dihafal dan lebih awet untuk diingat. Yang kedua, dia adalah fasal-fasalnya ringkas. Ringkas artinya memenuhi pesan dengan redaksi yang paling minimalis. Fatakanu al-alfad, maka lafadnya meskipun sedikit sudah menjalankan pesan-pesan yang diinginkan, padahal pesan yang diinginkan demikian banyak. Faslin, jamak dari faslin, dan dia secara istilah para penulis adalah sejumlah masalah ilmiah yang diketahui bagian dari 1 bab dalam 1 ilmu. Maka bagian yang tersendiri dari sejumlah masalah disebut fasal. Dinamai demikian karena fasal pemisah itu membatasi sejumlah pertanyaan sebagiannya dari yang lain. maka terbedakanlah dia dari yang lain. Kemudian An-Nadhim menyebutkan fusul, mengisyaratkan bahasanya kitab ini yaitu mandhumah ini dibuat dalam nasakin model yang berturut-turut yang menyatu, dan demikianlah keadaannya. Karena Musannaf rahimahullah ta'ala membagi sirah Nabawiyah dalam berbagai macam peristiwanya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kejadian atau peristiwa sirah Nabawiyah di Mekah. Itulah sejumlah peristiwa yang terjadi sebelum hijrahnya Nabi SAW meninggalkan Mekah. Dan yang kedua, hawadis peristiwa sirah Nabawiyah di Madinah. Itulah sejumlah peristiwa yang terjadi setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Dan sirah baik terbagi dari Makkiyah dan Madaniyah itu semisal dengan surat Al-Quran, ada Makki dan ada Nabawi. Wakilahuma, dan dua-duanya ini baik di bab sirah ataupun di bab Al-Quran terbagi dengan menimbang kalau itu terjadi sebelum hijrah atau setelah hijrah. Nah, yang sebelum hijrah disebut Makki, yang setelah hijrah disebut madani. Walaupun juga meskipun diandaikan kalau itu terjadi, lam yakut tidak terjadi di kota Mekah, tidak pula terjadi di kota Madinah. Karena peristiwa sirah yang ada, yang terjadi sebelum hijrah itu makkiyah, meskipun terjadinya di luar Mekah. Sedangkan peristiwa sirah yang terjadi setelah hijrah dalam Madaniyah, meskipun terjadi di luar Madinah An-Nabawiyah. Kemudian Musannaf rahimahullah ta'ala menjadikan macam pertama menjadi dua bagian. Yang pertama, hawadis Makkiyah, sirah-sirah Makkiyah yang terletak atau terjadi setelah atau sebelum diutus sebagai Nabi. Bi'tha. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang ada di Mekah atau sebelum hijrah yang terjadi setelah Bi'tha, diutusnya beliau sebagai Nabi. Maka Musannaf rahimahullah ta'ala ibtada'a memulai dari macam yang pertama, dari bagian yang pertama, yaitu peristiwa sirah Nabawiyah Makkiyah yang terjadi sebelum Bi'tsah, diutusnya Nabi SAW. Fadaka ihda asrata hadisatan min hadisiyah, maka ada 11 peristiwa. Yang pertama adalah kelahiran Nabi SAW, harinya, tanggalnya, bulan dan tahunnya. Adapun harinya, maka di hari Senin, karena hadis yang sahih dalam Sahih Muslim karena dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah, asalnya Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi katakan itu adalah hari aku dilahirkan. Ibnu Katsir di kitab Bidayah dan menukil demikian juga ijma' bahasanya Nabi SAW dilahirkan pada hari Senin. Ya, ini kita break sebentar, kemudian nanti kita berlanjut pada Urujuzah Sarah Syed Abdul Razak. Ya, kembali kita lanjutkan membahas Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Kita akan baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Kita masuk pada bait yang ketiga. Qala an-Nadhim rahimallahu ta'ala mauliduhu fi ashiril fadili rabi'in awwali 'amal fili lakinnamal mashhur thani ashrihi fi yawmil itsnaini tulu'a fajrihi wa wafaqal 'ishrina min naysana wa qablahu haynu abihi hana. Mauliduhu, lahirnya Nabi itu fi ashiril fadili, di tanggal 10 al-fadili yang istimewa, Rabiul Awal, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Lakin nama akan tetapi yang terkenal, beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, pada hari Senin saat terbit fajar. Dan tanggal ini dan kejadian ini wafaqa bertepatan dengan 20 April. 20 dari bulan Nisan, yaitu April. Wa qablahu, dan sebelum maulid, hunya kembali ke maulid, hainu wafatnya abihi, ayahnya Hana wafat. Ya, qala syarih hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. An-Nadhim rahimallahu ta'ala menyebutkan di tiga bait ini hal yang berkenaan dengan kelahiran sang Rasul alaihi salatu wassalam. Dan ini di semua buku-buku sirah adalah awaluma, hal yang pertama kali yang dimulai ketika membahas tentang sirah Nabi salatullah wassalamu alaihi. Maka mauliduhu, hunya kembali kepada Nabi, fi ashiril fadili rabiul awwali, artinya pada tanggal 10 dari bulan Rabiul Awal, amal fili, di tahun gajah. Itu di tahun yang dikenal dengan sebutan tahun gajah, karena satu kisah yang terkenal, allati waqa'at, yang terjadi pada tahun itu, pelaku kisahnya adalah Abrahah. Indama ata makata, tatkala Abrahah ini mendatangi Mekah qasidan, karena bermaksud menghancurkan rumah Allah, Baitillahi al-Haram. Kemudian Allah katakan di surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh Rabbmu terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidan fi tadlil. Tidakkah Allah jadikan usaha jerih payah mereka sia-sia? Wa arsala alaihim, Allah turunkan, Allah kirimkan untuk menghadapi mereka tayron, burung-burung kecil, ababil, yang rombongan-rombongan. Melempari mereka bijarte dengan batu, min sijil, dari lumpur. Lantas Allah jadikan mereka seperti makanan makul yang dimakan. Fadzakal 'am, maka tahun itu dikenal dengan sebutan Amul Fil, tahun gajah. Dan di antara kebiasaan orang Arab dan manusia secara umum adalah membuat kalender untuk tahun bil hawadis al-kibar, dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada tahun itu. Dan berkenaan dengan surat Al-Fil, saya ingin bacakan tafsir Juz Amma karya saya Sa'ad Ats-Tsatsri terkait dengan surat Al-Fil. Maaf, ternyata tidak kebawa bukunya. Nah, sehingga kembali kita lanjutkan. Lakin namal masyhur thani ashrihi, Artinya yang terkenal bahasanya Nabi alaihi salatu wasalam itu wulida lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Maka bait ini mengisyaratkan adanya perselisihan di antara para ulama tentang fi ayyi yaumin, tanggal berapakah dari bulan Rabiul Awal beliau sallallahu alaihi wasallam wulida dilahirkan. Maka An-Nadhim menyebutkan di sini dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan tanggal 10 dan ada yang mengatakan tanggal 12. Dan An-Nadhim mengisyaratkan bahasanya tanggal 12 adalah yang masyhur di kalangan para ulama. Wakila kadzalika, dan dikatakan kadzalika demikian juga. Ini pendapat yang ketiga, bahasanya lahirnya Nabi alaihi salatu wasalam itu tanggal 8 ya, Rabiul Awal. Wakila ghairu dzalika, dan ada pendapat-pendapat yang lain. Maka Nadhim menyebutkan dua pendapat, pensarah nambahi satu lagi. Nadhim menyebutkan memilih 10, menyebutkan ada pendapat 12, pensarah nambahi tanggal satu lagi, tanggal 8. Ya, tanggal 8 itu yang dipilih oleh Al-Albani atau dicenderungi oleh Al-Albani. Ya, disampaikan oleh Al-Albani rahimallahu taala di kitabnya Sahih Sirah. Wa fi syahri, dan di bulan Rabiul Awal atau tentang bulannya Nabi, yaitu bulan kelahiran Nabi, aqwalun, terdapat sejumlah pendapat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir fil asal, di asalnya kitab beliau, yaitu Sahih Sirah. Sahih Sirah berarti adalah kitab mukhtasar, ringkasan dari al-asal. Asalnya adalah Bidayah wa Nihayah. Wa kulluha, dan semua pendapat-pendapat tersebut mu'allaqah, sanadnya mu'allaq artinya tanpa sanad. Karena tanpa sanad berarti tidak memungkinkan an-nadhar fiha, mentelaah, mengkaji sanad-sanadnya dan menimbangnya dengan timbangan ilmu mustalah hadis. Ila akan tetapi qaula man qala, pendapat yang mengatakan kalau Nabi itu lahir tanggal 8 Rabiul Awal, ini satu-satunya yang ya, sanadnya sambung. Fa inna rawahu, maka ini diriwayatkan oleh Malik dan yang lainnya dengan sanad yang sahih sampai kepada Muhammad bin Jubair ibn Mut'im, anaknya Jubair bin Mut'im. Kalau Jubair bin Mut'im sahabat Nabi, kalau Muhammad berarti tabi'in, seorang tabi'in yang mulia. Ya, maka pendapat-pendapat yang lain tanpa sanad mu'allaq. Yang bersanad cuma pendapat tanggal 8. Ini sanadnya sampai ke ujungnya adalah seorang tabi'in, Muhammad anaknya Jubair ibn Mut'im. Wala'allahu, dan boleh jadi lidzalika, karena itu yang punya sanad yang sahih, maka sahaha hadzal qaula, pendapat ini dinilai sahih oleh para pakar sejarah dan dinilai sebagai pendapat yang mu'tamad, yang bisa dan layak untuk dijadikan pegangan. Tsumma qala, kemudian Al-Albani mengatakan wal jumhuru, namun mayoritas para ulama sirah berpendapat bahasanya tanggal lahir Nabi adalah fi tsani asyara, tanggal 12 minhu, bulan Rabiul Awal, wallahu a'lam. Wadal ikhtilaf, dan perselisihan tentang fitahdidil yaumi, pemastian tanggal lahirnya Nabi alaihi salatu wasalam di bulan Rabiul Awal adalah minnal adilati, bagian dari dalil yang disebutkan oleh para ulama bahasanya malam lahirnya Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak memiliki konsekuensi hukum syar'i. Wa illa, jika punya konsekuensi hukum syar'i, Lau seandainya pengetahuan tentang hal ini memiliki konsekuensi hukum syar'i atau amal yang disyariatkan, tentu tidaklah ada perselisihan semacam ini tentang tahdid penentuan tanggal lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak akan ada perselisihan yang disebutkan di semua buku-buku sejarah. Oleh karena itu, wa man jazama, siapa yang menegaskan hari tertentu dari bulan Rabiul Awal itulah hari lahirnya Nabi alaihissalatu wassalam, maka dia tidak punya dalil yang gamblang yang dia miliki untuk menegaskan hal tersebut. Amal fili di tahun gajah. Keterangan tentang tahun gajah, ja'afiyata tentang masalah tahun gajah, terdapat sejumlah teks. Di antaranya yang dilihatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Al-Hakim mengatakan ini hadis sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim. Dan Dahabi mengatakan sesuai kriteria Muslim. Catatan kaki, dan juga dinilai sahih oleh Al-Albani di kitabnya Sahih Sirah. Dan diatkan oleh Ibn Ishaq, dan sanad yang sama juga dijumpai pada Hakim dan yang lainnya dari Qais Ibn Makhramah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Fanahnu lidatani, maka kami itu ini, lahirnya sama. Catatan kaki tiga. Ini hasan ala Al-Albani. Catatan kaki empat. Kalimat ana lidatu fulanin artinya ana tirbuhu, saya seangkatan dengan dia. Diambil dari kata-kata waladayal itu, taknya itu pengganti wawu. Kembali ke atas, kalimat fulanun lidatu fulanin, itu maknanya jika terlahir bareng dengannya, fi waktin wahid, di waktu yang sama. Maka Nabi SAW lahir pada tahun gajah. Waktu lifa dan diperselisihkan, bikam yaumin, berapa hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa gajah. Pendapat yang terkenal di referensi yang lain dikatakan pendapat mayoritas para ulama itu 50 hari setelah kejadian gajah. Kemudian fi yaumil itsnaini tulu'a fajrihi, artinya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada hari Senin. Hari Senin ini valid, ada dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi wasallam sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, sunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Qal, maka Rasul mengatakan adalah hari aku dilahirkan, aku diutus atau diberikan wahyu kepada aku. Maka hari Senin adalah hari wulida fi Nabi lahir alaihi salatu wassalam. Dan dia adalah hari Nabi itu diturunkan wahyu pertama kali pada beliau. Dan itulah adalah hari Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan itu adalah hari Nabi sampai Madinah. Dan itu adalah hari beliau wafat salatullah wassalamu alaihi. Kulu dhalika, itu semua ditegaskan oleh An-Nadhim di tempatnya yang cocok dalam madhumah yang penuh berkah ini. Dan ini mencocoki al-isrina min naisana, tanggal 20 naisan. Naisan disebut juga April. Adalah bulan keempat dari bulan-bulan tahun Syamsiyah. Suhaili di Raudatul Unf mengatakan, para ahli hisab mengatakan, lahirnya Nabi mencocoki bulan dalam kalender Syamsiyah pada bulan Naisan, yaitu April. Fakana tepatnya adalah 20 April. Oleh karena itu An-Nadhim rahimahullah ta'ala mengatakan di sini wa wafaqal isrina min naisana. Wa qablahu dan sebelumnya adalah hainu wafatnya ayah beliau hana wafat. Qablahu kembali kepada maulid Nabi alaihi salatu wasalam. Maka sebelum beliau dilahirkan alaihi salatu wasalam, hainu wafatnya abihi ayahnya hana wafat. Ay ajalu ajal bapaknya hadar tiba. Hananya berarti dimaknai tiba. Hainu kematian abi ayahnya hana tiba. Maka anaknya, maka ayahnya itu meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya meninggal dunia sedangkan Nabi itu masih jadi janin di perut ibunya menurut pendapat yang paling kuat. Hain haknya di fathah artinya al-hana kebinasaan dan kematian sebagaimana dalam Al-Qamus dan yang lain. Waqtalafa ahlul ilmi dan para ulama berselisih pendapat tentang wafat ayahnya alaihi salatu wassalam. Apakah sang ayah itu Abdullah itu wafat ketika janin Nabi itu masih dalam kondisi hamil atau setelah dilahirkan? Pendapat yang kuat, wafat ayahnya alaihi salatu wassalam ketika beliau masih jadi janin di perut ibunya. Dan inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah. Bahkan beliau tidak menyebutkan yang lainnya. Wahada dan ini adalah ablak lebih luar biasa. Adalah ablaru darajatil yutmi, derajat yatim yang paling tinggi, yaitu ayah meninggal dunia sedangkan si anak itu masih janin di perut ibunya, sehingga ketika dia keluar ke dunia dia tidak memiliki ayah. Dan keyatiman Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Ad-Duha, tidakkah Allah jadikan engkau jumpai engkau yatim lantas Allah berikan tempat padamu, lalu engkau, dia Allah melindungimu. Allah jumpai engkau tersesat, Allah berikan petunjuk. Dan Allah jumpai a'ilan miskin, fa'arna, lantas Allah cukupi. Demikian di surat Ad-Duha. Di referensi lain tentang ya, tentang wafatnya sang ayah Nabi SAW terlahir yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib sakit di tengah-tengah rujuihi ketika beliau pulang dari berdagang ke negeri Syam. Akhirnya karena sakit tersebut nazala singgah dan mampir di tempat pamannya di Madinah dan meninggal dunia di sana. Nah, Abdullah itu ketika meninggal umurnya baru 25 tahun. Setelah dia tinggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai janin di perut ibunya. Ini adalah derajat yatim yang paling tinggi, meninggal dunia atau lahir dalam keadaan tidak lihat, tidak ada dan tidak menjumpai ayah. Kita tadi sampaikan mayitas pakar sejarah mengatakan Nabi lahir itu 50 hari setelah kedatangan pasukan gajah. Dan tatkala ibunya Aminah bintu Wahab melahirkan bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunya mengirimkan bayi ini ke kakeknya Abdul Muttalib dan sang kakek pun gembira karenanya kemudian mengambilnya dan memasukkannya ke dalam Ka'bah wa qoma indaha dan dia berdoa minta kepada Allah di dalam Ka'bah dan bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan berupa cucu yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi ada tambahan faedah umurnya Abdullah 25 dan ini kepulangan dari Syam ketika berdagang di negeri Syam. Dan kita tambahkan sedikit dari sarahnya Syaikh Shalih Al Utsaimin. ada di halaman 8 atau sebelumnya kita baca ini halaman 7 di baris yang terakhir. Nah, maka di yang dibahas di Urujuzah ini ada 11 peristiwa sirah nabawiyah makkiyah yang terjadi sebelum bi'tsah. Yang pertama adalah kelahiran Nabi, hari, tahun, bulan, dan yauman, tanggal, tarikh, sejarah, syahrun, bulan, aman, tahunnya. Adapun harinya, berarti yauman, hari, tarikhon, itu tanggal. Yauman, hari, tarikhon, tanggal, syahrun, bulan, aman, tahunnya. Harinya hari Senin, karena ada dalam Sahih Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Nabi SAW ditanya tentang puasa hari Senin, maka Nabi katakan itu hari aku dilahirkan. Ibnu Katsir di Bidayah wa Nihayah menukil adanya ijma' ulama sejarah bahwasanya Nabi itu lahir pada hari Senin. Dan waktu lahirnya pada hari Senin saat terbit fajar. Demikian disebutkan oleh An-Nadhim. Tabaan mengikuti sejumlah ulama-ulama terdahulu semacam Az-Zubair, Ibn Bakar, Ibn Sirin, di Tarikh Dimashq, Adz-Dzahabi di Kesemsirah Nabawiyah. Dan Dzahabi demikian juga disampaikan oleh Al-Dzahabi di Sirah Nabawiyah dari kitab Sirah Al-Aminubala. Wa dzukra, dan disebutkan juga bahasanya Nabi itu lahir di tengah-tengah siang. Wakil dan pendapat ketiga, Nabi lahir di malam hari. Ada tiga pendapat. Saat terbit fajar, di tengah-tengah siang, kemudian saat malam hari. Wa laisa li syai'in min hadhil aqwali, dan tidak ada bagi semua tiga pendapat ini ma alasan dan argumen yang bisa ditegaskan manakah yang rajih, kerajihannya dibandingkan yang lainnya. Fal majzum bihi, maka yang bisa ditegaskan bahwasanya Nabi lahir pada hari Senin tanpa menegaskan waktu lahirnya, terbit fajar ataukah tengah-tengah siang atau di malam hari. Namun yang jelas dalam masalah ada tiga pendapat. Dan pendapat yang diutamakan dan dipilih oleh An-Nadhim adalah Nabi lahir saat terbit fajar. Adapun tanggalnya, maka dia menurut An-Nadhim rahimallahu taala tanggal 10 Rabiul Awal, dan yang terkenal sebagaimana dikatakan oleh An-Nadhim adalah dan itulah pendapat jumhur, Nabi lahir tanggal 12. Dan itulah yang benar. Maka kalau tadi Syaikh Abdul Razak pilih agak condong tanggal 8 mengikuti Al-Albani, maka di sini kita lihat versi yang lain. Syaikh Shalih Utsaimin menyampaikan jumhur tanggal 12, dan itulah yang benar. Lima sabata, alasannya karena terdapat dalam Ibn Abi Syaibah dan Juraqani di kitabnya Abatil dari Jabir bin Abdullah bin Abbas. Dari Jabir bin Abdullah dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, keduanya mengatakan Nabi SAW dilahirkan pada hari Fil, pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Maka di sini kalau alasan yang ke-8 tadi perkataan tabi'in, ini lebih mantap ini. Kalau tadi yang dicondongi oleh Al-Albani kemudian diikuti oleh Syaikh Abdul Razak tanggal 8, alasannya perkataan tabi'in. Nah, kalau ini lebih mantap, ini perkataan sahabat. Dua sahabat lagi, Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas. Keduanya mengatakan Nabi SAW dilahirkan pada tahun gajah, pada tanggal Senin 12 Rabiul Awal. Wala yu'rafu, dan tidak diketahui dari satupun sahabat selain pendapat ini. Dan para sahabatlah yang lebih berilmu tentang hal ini. Fala maktubihi, maka bisa dipastikan kalau Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian tentang penentuan bulannya adalah bulan Rabiul Awal menurut pendapat jumhur ulama dan disebutkan pendapat yang lainnya. Dan atsar yang telah lewat dari Jabir dan Ibnu Abbas bisa ditegaskan bahwa lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Wa wa yuafiqu, dan ini mencocok di dalam tanggalnya sebagaimana disebut oleh Nazim bertepatan dengan 20 Nisan. 20 April yaitu 20 April menurut takwim, takwim itu kalender, kalender tahun, tahunan pakai syamsiah. Ya, dengan nama-nama bulan dari bahasa Syrianiyah. Ya, maka kalau yang tanggal 12 itulah yang mencocoki 20 Nisan. Sebagai dzakar hadza ini disebutkan dari ya disebutkan dari para pakar ahli hisab oleh As-Suhaili di kitabnya Raddatul Unuf. Namun ini dianggap jauh oleh Adz-Dzahabi. Kesimpulannya wal asbah, yang lebih mendekati sahnya pendapat ini yang populer di kalangan para ahli hisab dari para ahli falak. Bahasanya, lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Syamsiah itu bertepatan dengan 20 Nisan, dengan 20 April. Dan salah satu ulama belakangan yang ahli astronomi yaitu Muhammad Basya dan ulama-ulama Mesir punya buku khusus untuk menetapkan sahnya pendapat, berpendapat dengan pendapat ini. Ya, kemudian tahun ya Nabi dilahirkan adalah tahun gajah. Terdapat tentang hal ini atsar yang lewat dari Jabir dan Ibn Abbas. Ini adalah pendapat jumhur. Bahkan sebagian yang menyebut ini ijma. Nukilan ijma disampaikan oleh Ibrahim ibn Mungdir al-Hizami dan Khalifah ibn Khayyat dan yang lainnya. Namun As-Salihi memberikan label di kitabnya Subulul Huda wa Rasyad, memberikan label nukilan ijma dalam hal ini adalah sikap berlebihan. Ini komprominya wal adhar, dan yang lebih tepat wallah a'lam, bahasa mereka menginginkan ijma di sini adalah ijma khas, yaitu ijma pakar hadis. Oleh karena itu ijma yang disebutkan tentang Nabi lahir tahun gajah yang dimaksudkan adalah ijma pakar hadis dari para penukil hadis dan para perawi hadis. Adapun perselisihan yang terjadi fawa khilafun mazkurun, maka dia ada perselisihan yang telah disebutkan ingda ghairihim minan naqalatis sirah. Ya, maka perselisihan yang disebutkan itu menurut para penukil sejarah dan berita dan hadis-hadis kenabian. Wasahadan sahih penegasan lahirnya Nabi itu tahun gajah dari selain Ibnu Abbas dan Jabir semacam Qais ibn Makhzamah. Ya, fi iddatin min as-sahabati, ditambah sahabat-sahabat yang lainnya. Maka adalah fatahasala, maka bisa disimpulkan dari keterangan yang lewat lahirnya Nabi itu hari Senin tanggalnya 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dan ada orang Arab membuat penanggalan dengan peristiwa, maka perkataan mereka tahun gajah mereka inginkan adalah matafaqa, apa yang telah terjadi min halak dari kebinasaan tentara tentara Habasyah yang ingin memerangi Ka'bah. Dan mereka ajukan di posisi depan gajah yang sangat besar. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka. Dan tersebarlah berita kebinasaan mereka di tengah-tengah orang Arab. Hanya orang-orang pun membuat sejarah dengannya. Dan Nabi SAW menjadikannya hal ini sebagai takdumatan pengantar. Ya Allah jadikan itu sebagai takdumah pengantar sebelum diutusnya sang Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ringkasnya pendapat yang dicenderungi oleh Syaikhul Islam selaras dengan pendapat jumhur. Ya. Kalau itu tanggalnya tanggal 12 Rabiul Awal. Alasannya ada perkataan dua sahabat Nabi. Dan ini berbeda dengan Sa'abdur Razak dan sebelumnya Al-Albani yang condong pada tanggal 8. Ya, demikian wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ridwan an alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan berapa? Baik, Ustaz, pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz sekeluarga dan kaum muslimin. Amin. Untuk tergolong ke dalam akhbar an-nilah, haruskah berdasarkan dari nas sarih atau bisa menggunakan dalalah iltizam? Apa? Akhbar? Akhbar an-nilah. Akhbar anillah itu tidak harus berdalil. Tadi telah disampaikan oleh Syaikh Utsaimin. Kalau yang berdalil itu harus nama dan sifat. Untuk ikhbar anillah tidak harus berdalil. Yang penting maknanya benar. Tidak ada di sana unsur merendahkan dan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah Allah. Jadi maknanya makna yang benar. Nah. Kemudian yang berikutnya, Ustaz, bagaimana hukum mengemas sirah Nabi dengan bentuk semisal cerita hidup atau biografi, novel, dan sebagainya? Karena sasaran pembaca terbiasa dengan tulisan-tulisan seperti itu. Apakah termasuk yang dilarang karena menyerupai orang orientalis? Yang dilarang menyerupai orang orientalis adalah memandang Nabi hanya sekedar orang jenius, orang hebat gitu, tanpa mengingat bahasanya hebatnya Nabi karena bimbingan wahyu. Adapun mengemasnya dalam bentuk cerita, ya, asalkan tidak ada padanya dusta, tidak ada padanya hal yang bermasalah, tidak apa-apa. Ya, sirah aslinya adalah cerita. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.